الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. Dan kita masih membahas kitab المعاملات، di mana pada siang hari ini kita memasuki bab yang ketujuh setelah sebelumnya kita menyelesaikan pembahasan seputar al-hawalah. Berkata al-mu'allifu hafizahullah ta'ala, al-babu sabi'u, bab yang ketujuh, fil wakalati, tentang al-wakalah. Al-wakalah disebut juga al-wikalah dengan waw yang di fathah atau di kasrah. Al-wakalah, al-wikalah. Wa fihi mas'alatan. Dan dalam bab ini ada dua permasalahan yang akan dijelaskan. Al-mas'alatul ula, ta'rifuha wa hukmuha wa adillatu mashru'iyyatiha. Adapun permasalahan yang pertama, definisi al-wakalah dan apa hukumnya serta dalil-dalil disyariatkannya al-wakalah atau al-wikalah. Ta'rifuha, adapun definisi atau pengertian al-wakalah, dan di sini beliau menyebutkan secara istilah. Adapun secara bahasa, al-wakalah atau al-wikalah bermakna al-hifz wa tafwid. Al-hifz, penjagaan, pemeliharaan, dan bermakna tafwid, penyerahan urusan. Penyerahan urusan ini secara bahasa dari makna al-wakalah, yang berarti memelihara sesuatu dan menyerahkan satu urusan. Oleh karena itu, at-tawakkul, bertawakal, itu berasal dari makna al-wakalah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala yang memberi kecukupan kepadanya. Apa makna wa may yatawakkal 'ala Allah? Siapa yang bertawakal kepada Allah? Maksudnya barang siapa yang menyerahkan urusannya, yufawwidu amrahu ila Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan urusannya kepada Allah tabaraka wa taala. Demikian pula Allah Azza wa Jalla berfirman, la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. La ilaha illa huwa fattakhidhu, maka jadikanlah Allah Subhanahu wa taala sebagai wakil. Maksudnya wakil yakni engkau menyerahkan urusanmu kepadanya dan menjadikan segala kebutuhanmu, engkau senantiasa mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna al-wakalah atau al-wikalah secara bahasa. Adapun secara istilah disebutkan oleh al-muallif hafizahullah taala, al-wakalatu, yang dimaksud al-wakalah, tafwidu syakhsin ghairahu, menyerahkan urusan atau pelimpahan, atau menyerahkan seseorang, menyerahkan satu urusan kepada orang lain. liyakuma maqamahu, agar orang yang dilimpahkan urusan tersebut atau yang diserahkan kepadanya urusan itu menduduki kedudukan orang pertama. Fima tadkhuluhu an-niyabatu, dalam perkara-perkara yang memungkinkan untuk digantikan, dalam perkara yang memungkinkan untuk digantikan. Jadi ini pengertian al-wakalah, yakni menyerahkan urusan kepada orang lain, menyerahkan urusan kepada orang lain, istinabah, ya, meminta kepada orang lain untuk menggantikan kedudukannya, menggantikan kedudukannya. Misalnya saya ingin membeli komputer, namun saya memiliki urusan, ada kesibukan, maka saya meminta tolong kepada seorang, antum yang menjadi wakil saya, tolong carikan komputer jenis demikian dengan sifat-sifat yang demikian. Maka ketika saya meminta kepada orang ini, maka berarti saya telah mengangkat orang ini menjadi wakil saya untuk membeli sesuatu, komputer atau yang lainnya. Maka dia disebut al-wakil, yang menyerahkan urusan tersebut disebut al-muwakil, al-muwakil. Adapun yang diserahkan kepadanya urusan disebut al-wakil. Liyakuma maqamahu, agar wakil tersebut atau perwakilan itu menduduki kedudukan orang pertama. Apakah dia yang memiliki barang tersebut atau yang semisalnya, sehingga dia sebagai wakil, sebagai perwakilan yang telah ditetapkan, maka dia boleh bertindak seperti dia memiliki barang itu sendiri. Fima tadkhuluhu an-niyabah, dalam hal-hal yang memungkinkan untuk digantikan, diwakilkan. Karena ada perkara-perkara yang tidak memungkinkan diwakilkan. Ya, misalnya berwudu. Tidak diperbolehkan seorang mengatakan kamu wudukan atas nama saya. Itu tidak boleh. Karena berwudu masing-masing, seorang harus berwudu. Demikian pula salat. Tidak diperbolehkan seseorang mengatakan kepada orang lain, tolong nanti kalau kamu salat zuhur, salat zuhur dua kali. Salat zuhur dua kali. Salat yang pertama untuk kamu, salat yang kedua saya wakilkan kamu untuk salat atas nama saya. Maka ini tidak diperbolehkan. Karena amalan-amalan tersebut, salat, demikian pula puasa atau yang lainnya, adalah perkara-perkara yang tidak bisa dialihkan kepada orang lain, diwakilkan kepada orang lain. Namun masing-masing harus mengerjakan ibadah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud al-wikalah. Lalu kata beliau, hukmuha wa adillatu masyru'iyyatiha. Hukum al-wikalah dan dalil-dalil tentang disyariatkannya al-wikalah. Wa hiya masyru'atun. Dan al-wikalah adalah perkara yang disyariatkan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ila al-Madinah. Maka utuslah salah seorang kalian dengan warik kalian ini, yani dengan mata uang kalian ini atau dengan perak kalian ini ke Al-Madinah, ke kota, untuk membeli sesuatu. Yani mereka ini adalah sekumpulan para pemuda yang bersembunyi di sebuah gua, disebabkan karena mereka melarikan diri dari kekejaman penguasa yang ada pada masa tersebut. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan tanda kekuasaannya. Mereka tinggal di dalam gua tersebut, mereka menyangka sehari atau setengah hari, padahal mereka tertidur dalam kurun waktu yang sangat lama sekali. walabithu fi kahfin 300 sinin. Mereka tinggal di gua mereka tersebut selama 300 tahun lamanya. Selama 300 tahun mereka tinggal di gua tersebut. Tatkala mereka bangkit, bangun dari tidurnya, mereka menyangka bahwa mereka tidur hanya dalam waktu yang singkat. Lalu kemudian salah seorang mereka diutus sebagai perwakilan, sebagai perwakilan untuk membeli sesuatu di kota. Nah, yang menjadi syahid dari firman Allah Subhanahu wa taala ini bahwa salah seorang dari mereka dijadikan sebagai wakil, dijadikan sebagai wakil dari yang lainnya. Maka ini menunjukkan diperbolehkannya perwakilan. Wa qala jalla sya'nuhu, demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alayha, sesungguhnya sedekah itu untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin dan amil, dan yang menjadi amil, amil zakat. Yang menjadi syahid bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-amilina 'alaiha, mereka menjadi amil yang diberi tugas untuk menjaga atau mengarahkan atau memelihara zakat tersebut sampai diarahkan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Dan ini yang menjadi syahid al-amilina 'alaiha, fajawwaza subhanahu al-'amal 'alaiha. Wadzalika bihukmi niyabati 'anil mustahiqin, maka Allah Subhanahu wa taala membolehkan untuk beramal, yakni menjadi amil terhadap sedekah-sedekah atau zakat tersebut. Dan ini bihukmi niyabah 'anil mustahiqin, hukumnya sebagai pengganti dari mereka yang berhak untuk menerimanya, diserahkan kepada amil. Nah, amil nanti yang akan menyalurkan. Maka amil ini statusnya sebagai wakil, sebagai wakil yang nanti akan menyalurkannya kepada orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Ini dalil-dalil atau diantara dalil-dalil dari Al-Qur'an Karim. Adapun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir radhiyallahu anhu beliau berkata, aradtu al-khuruja ila Khaybar, aku ingin keluar menuju Khaybar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ataita wakili fakhudh minhu 15 wisqa, apabila engkau mendatangi wakilku, apabila engkau mendatangi wakilku yang ada di Khaybar, maka ambil darinya 15 wisq. Satu wisq 60 sa'. Satu wisq 60 sa'. Maka ambil darinya 15 wisq. Hadis riwayat Abu Daud, Daruqutni. Namun hadis ini dilemahkan oleh Al-Albani rahimahullah taala. Wa an Urwah ibn al-Ja'ad qala, dan diriwayatkan dari Urwah bin al-Ja'ad, beliau mengatakan, urida lin nabi sallallahu alaihi wasallam jalabun, bahwa ditawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jalab. Yang dimaksud jalab adalah seorang yang atau sekumpulan yang menyetok barang. Mereka adalah orang-orang yang menyetok barang yang datang dari luar. Ya, jadi dia mengambil di kampung-kampung misalnya, lalu kemudian dibawa ke kota. Ini disebut jalab. Fa'a'tani dinaran, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan padaku satu dinar. Faqala ya Urwah, itil jalaba fashtari lana syatan, wahai Urwah, datangilah al-jalab, penyetok barang tersebut, lalu belilah untuk kami satu ekor kambing. Ya, belilah untuk kami satu ekor kambing. Disebutkan di sini hadis riwayat Imam Bukhari yang menjadi syahid bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewakilkan kepada Urwah bin Al-Ja'ad untuk membeli seekor kambing. Ya, jadi yang disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari bahwa Urwah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadanya satu dinar. Kepada Urwah satu dinar untuk membeli satu ekor kambing atau satu ekor hewan kurban. Fashtara lahu syatain. Ya, kepandaian Urwah Al-Barqi radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memintanya untuk membeli seekor kambing, lalu beliau membeli dua ekor kambing. Yakni mencukupi, uangnya cukup untuk membeli dua ekor kambing. Faba'a ihdahuma bidinar. Ketika beliau membeli dua ekor kambing, yang satunya beliau jual satu dinar. Padahal Nabi alaihi salatu wassalam memberikan kepadanya satu dinar. Satu dinar ini dia manfaatkan membeli dua ekor kambing. Yang satunya, setelah dia membeli satunya, dia jual lagi dengan harga satu dinar. Sehingga dia beruntung, mendapatkan keuntungan. Dinarnya kembali dan mendapatkan satu ekor kambing. Wa'atahu bisyatin wa dinar. Lalu beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa seekor kambing dan satu dinar. Fada'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi bai'ihi bil barakah. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mendoakan kepada beliau dalam jual belinya dengan berkah. Fakana law ishtara turaban la rabaha fi. Sehingga beliau ini Urwah Al-Barqi, apabila beliau membeli tanah saja pasti dia meraih keuntungan. Ini berkah dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini di antara dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa diperbolehkannya perwakilan. Wa ajma'al muslimun ala jawazil wikalati fil jumlah, dan telah sepakat kaum muslimin tentang diperbolehkannya al-wikalah secara umum. Dan itu disebutkan oleh para ulama, di antaranya Al-Mughni Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni rahimahullah menyebutkan ijma' para ulama tentang dibolehkannya al-wakalah. Li'anna al-hajata da'iyatun ilaiha, karena memang hal ini adalah hal yang sangat dibutuhkan dalam berinteraksi di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah manusia. Fa innahu lamma kana la yumkinu li kulli wahidin fi'lu kulli ma yahtaju ilaihi bi nafsihi. Sebab ketika tidak memungkinkan bagi setiap orang untuk melakukan apa yang dia butuhkan untuk dirinya, kadang-kadang dia berhalangan, kadang-kadang dia berat untuk melakukannya. Da'atil hajatu ila masyru'iyatiha. Maka memang sudah merupakan kebutuhan yang menyebabkan hal ini menjadi sesuatu yang disyariatkan. Dan ini termasuk dalam keumuman saling tolong-menolong dalam perbuatan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sampai di sini insyaallah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.